Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilama rahimakumullah, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bidah, wa kullu bidatin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, dengan izin dan qudrah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita membahas yaitu mafhumul jihad tahta dawi kitabillah wa sunnati rasulillah wa fahmi salafil ummah, yaitu tentang makna jihad dan hakikat jihad dalam makna yang umum. Di dalam memahami jihad tidak lepas dari tiga kelompok, sebagaimana dalam masalah-masalah lain, ahlul gulu, ahlul tafrid, al-mutawassit, ahlul wasatiyah. Di dalam memahami jihad itu tidak lepas dari tiga kelompok, sebagaimana dalam masalah-masalah lain, yaitu ada yang dinamakan ahlul gulu, yaitu orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang gulu. Yang kedua adalah ahlul tafrid, ada orang-orang yang lalai, ada orang-orang yang mereka itu mutasahil, bersifat lalai, menganggap gampang, menganggap sepele. Dan kelompok yang ketiga, ahlul haq, tidak lain adalah ahlul wasatiyah, ahlul adalah, ahlul wasti, orang yang pertengahan. Maka tidak lepas dari tiga pemahaman ini. Nah, kita mesti mendudukkan poin ini sehingga kita akan memahami terhadap hakikat jihad ini. Yang pertama, sebagian orang menganggap jihad itu hari ini tidak ada. Tidak ada kitab. Bahwa Islam tidak mengajarkan jihad, Islam tidak mengajarkan kitab. Tidak ada perang dalam Islam. Tidak ada jihad di dalam Islam. Ahlu tafrid ini. Seperti mereka keliru di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun memahami tentang ayat-ayat yang lain, seperti ayat umpamanya la ikraha fiddin. Seperti memahami tentang la hijrata ba'dal fathi dan yang lainnya. Mereka mengatakan Islam adalah dinur rahmah, agama yang penuh kasih sayang, agama yang penuh rahmat. Maka dalam Islam tidak ada perang. Maka ini pun keliru. Sebab Allah Ta'ala telah menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad ayat-ayat yang berkaitan dengan perang. Ima perang itu memerangi orang-orang kafir yang mereka tidak memenuhi jizyah dan sebagainya dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Atau perang itu dilakukan oleh Amirul Mukminin kepada Ahlul Bugat, orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah, dalil-dalilnya jelas. Maka ini pun keliru, salah dalam memahami tentang ayat-ayat jihad ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad. Ini adalah ahlu tafrid, al-mutasahilun. Itu orang-orang yang lalai, orang-orang yang bersikap lalai. Adapun yang kedua, alladzina ghalau, itu orang-orang yang gulu di dalam memahami jihad, melampaui batas. Seperti umpamanya mereka memaknai jihad mujaradul qital. Jihad adalah semata-mata perang. Tidak memaknai dengan makna yang luas. Tidak memaknai makna jihad dengan universal, makna yang syumul, makna yang mencakup. Kemudian mereka melakukan jihad tidak dibangun di atas kaidah-kaidah agama ini. Jihad umpamanya semata-mata membunuh orang kafir dengan tidak memakai syarat. Jihad bersama siapa? Pemimpinnya siapa? Amirnya siapa? Kapan dilakukannya? Dengan orang kafir seperti apa melakukannya? Asal membunuh orang kafir, mereka memahami itu jihad. Walaupun dalam hakikatnya adalah fasad, membuat kerusakan. Sebagaimana yang kita lihat hari ini dilakukan oleh sebagian pemuda yang belum paham kepada kaidah-kaidah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terhadap penjelasan ulama salafus saleh. Adapun ahlul wasti, orang yang pertengahan, ahlul adalah, ahlus sunnah, mereka yang memahami jihad itu adalah ibadah yang sangat agung. Tetapi ahlus sunnah memahami, sebagaimana kita akan jelaskan mungkin pada malam yang kedua nanti tentang jihad melawan orang kafir, syarat-syaratnya, bahwa jihad seperti ibadah yang lain. Seperti sholat, ada syarat, ada rukun. Di mana sholat pun ada syaratnya, ada rukunnya. Bahwa sholat tidak sah apabila tidak ada syaratnya. Tidak berkumpul apa? Syaratnya. Tidak berkumpul rukunnya. Demikian juga jihad. Jihad menjadi wajib, jihad menjadi syar'i apabila jihad tersebut ada syaratnya. Terkumpul syaratnya, terkumpul rukunnya. Maka ahli sunnah memahami jihad seperti ibadah yang lain. Kalau wudu, kita diperintahkan seperti wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sholat, diperintahkan seperti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berhaji, diperintahkan untuk berhaji seperti hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dalam jihad, maka kita diperintahkan mengikuti bagaimana jihadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sawa'un bisawa'in, artinya sama. Ini kelompok yang ketiga, ahlul haq, ahlus sunnah, yang kita akan jelaskan nanti apa itu jihad dan bagaimana itu jihad. Yang kedua, bahwa kita wajib memahami dan menyadari telah hilangnya keinginan jihad dan kemauan untuk berjihad pada kebanyakan kaum muslimin. Hilang. Dan memang ini telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kebanyakan kaum muslimin ini telah condong kepada dunia. Telah condong kepada gemerlapan dunia, maka umat ini akan meninggalkan jihad di jalan Allah Ta'ala. Waqad rawa ba'du ashabi sunan hadisan an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza tabayya'tum bil ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bizzar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dullan la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikumul awal. Nabi SAW bersabda, apabila kalian berjual beli dengan inah dan kalian memegangi ekor sapi, yang dimaksud di sini adalah al-hudu wadzul di dunia, di mana kaum muslimin telah tunduk terhinakan oleh dunia, terbuai dengan kehidupan dunia, dengan kegemerlapan dunia. Lalu mereka meninggalkan jihad di jalan Allah. Maka Allah Ta'ala akan menimpakan kehinaan kepada umat ini. Akan menimpakan berbagai fitnah kepada umat ini. Dan akan timbul berbagai gejolak di tengah-tengah umat ini. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengangkat kehinaan itu sehingga kalian kembali kepada agama Allah semula. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini, Nabi SAW menjelaskan kepada kita akan terjadinya perubahan pada umat ini. Akan terjadinya perubahan kondisi pada umat ini, yaitu melemahnya kemauan untuk berjihad. Dan mencakup jihad dari berbagai sisi. Jihad dalam mencari ilmu, jihad dalam beramal, jihad dalam beramal ma'ruf nahi mungkar. Sebab memang dijelaskan dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama. Qala antumul yaum ala bayyinatin min rabbikum wa ta'muruna bima'rufin wa tanhauna 'anil munkar thumma sayatahawwaluna minkum. Fala ta'muruna bima'rufin wa la tanhauna 'an munkarin wa la tujahiduna fi sabilillah. Dalam hadis ini, hadis Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW menjelaskan kepada kita, khitab kepada para sahabat, antumul yaum ala bayyinati min rabbikum. Kalian sekarang, yaitu para sahabat, berada di atas petunjuk dari Rabbmu, penjelasan dari Rabbmu. Kalian berpegang teguh kepadanya. Maka kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf, melarang manusia dari yang mungkar, dan berjihad di jalan Allah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan terjadi perubahan pada kalian. Akan terjadi pergeseran di tengah-tengah kalian. Akan terjadi perubahan pada kalian. Maka tidak mengajak manusia kepada yang ma'ruf, tidak melarang manusia dari yang mungkar, dan tidak berjihad di jalan Allah. Jadi ini diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadinya penyakit yang menimpa kepada umat ini, condong kepada dunia, dan mereka akan meninggalkan jihad di jalan Allah Ta'ala. Yang ketiga, karena tingginya kedudukan jihad, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan jihad afdhalul amal, di antara amal yang paling mulia. Waqad ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu anil a'mal afdhal. Wa qala ya Rasulullah ayul amal afdhal? Qala fi ba'di riwayah al imanu billah. Tsumma qala tsumma ayyun? Qala birrul walidain. Tsumma qala Tsumma ayun qala al jihadu fi sabilillah. Wa fi riwayatin ayul amal afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala tsumma ayun. Qala birrul walidain. Qala tsumma ayun. Qala al jihadu fi sabilillah. Satu ketika ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu mengatakan beriman kepada Allah. Apalagi berbakti kepada orang tua. Apalagi jihad di jalan Allah. Dalam satu riwayat seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu, amal apa yang paling afdal? Salat pada waktunya. Apalagi jihad di jalan Allah. Apalagi melakukan berbakti kepada dua orang tua. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini perhatikan, bahasan ini punya hubungan dengan bahasan yang kedua tadi. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yagzu walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin minan nifaq. Ingat. Jadi kalau antum tidak ada keinginan untuk jihad, nanti mati dalam keadaan nifaq. Hanya saja yang dipermasalahkan bagaimana kabar jihad. Maka Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang mati dan dia belum berjihad, belum berperang, dan tidak mencita-citakan, tidak berkeinginan untuk jihad di jalan Allah, maka ia mati dari sebagian kemunafikan. Fa ahlul iman yan bagi an yujahid fi sabilillah walabud. Wa amma ma lam yuridul jihad falahu syu'batun minan nifaq. Wa min alamatin nifaq al khaufu minal jihad. Wa min alamatil iman adamul khaufi minal jihad. Hadis ini menjelaskan bahwa orang mukmin mesti berjihad. Orang mukmin mesti berjihad. Barang siapa yang berjihad, maka dia menyempurnakan keimanannya. Dan sangat banyak ayat di dalam ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala menggandengkan iman dengan jihad. Kaqauluhi Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Allah Ta'ala menggandengkan iman dengan jihad. Dan dalam banyak ayat. Maka orang yang takut dengan jihad dan tidak mau berjihad, itu cirinya orang munafik. Lihat di dalam surat Muhammad ayat 20. Antara orang beriman yang memiliki sifat syaja'ah, berani, mereka tidak takut mati, dengan orang-orang munafik yang mereka pengecut, takut mati. Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang ke-47, surat Muhammad, menjelaskan kepada kita apa perbedaan orang beriman dengan orang-orang munafik. Wa yaqulu alladziina amanu laula nuzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkamah wa dzukira fihal qital ra'aital ladziina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadrul maghshi alaihi minal mauti fa aula lahum. Ayat ini menjelaskan kalau orang-orang beriman cita-citanya apa? Seandainya Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang qital, ayat muhkamah, ayat yang tidak ada ta'wil lagi perintahnya. Jadi orang-orang beriman mereka bercita-cita turunnya ayat jihad yang tidak ada ta'wil lagi. Maknanya jelas, perintah jihad. Tetapi orang-orang munafik, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka dinyatakan dalam ayat ini, ketika mendengar ayat kital dan ketika Nabi SAW menyebutkan ayat kital, seolah-olah kematian telah ada di tenggorokannya. Kenapa? Takut. Khauf. Mereka takut dengan mati. Tapi orang-orang beriman mencita-citakan turunnya ayat kital yang di situ tidak ada takwil lagi ayatnya. Ayatnya seolah-olah tidak ada kesamaran. Jelas. Tapi orang-orang munafik dikatakan ketika datang ayat tentang jihad, tentang kital, seolah-olah sakratul maut telah ada di tenggorokannya. Kenapa? Saking takutnya. Jeban. Bikhilafil al-mu'minun syaja'ah. Orang beriman itu pemberani. Orang munafik apa? Penakut. Orang munafik adalah takut. Nah, maka lihat di sini bahwa jihad adalah bagian dari iman. Syu'abun min syu'abil iman. Jihad adalah merupakan bagian, merupakan cabang dari cabang keimanan. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini sangat tinggi kedudukannya. Sangat agung kedudukannya. Nah, maka dengan sebab tinggi kedudukannya, dan diantara yang menunjukkan tinggi kedudukannya, tersebutkan dua dalil. Satu dalil dari Al-Quran, satu dalil dari Sunnah. Sesungguhnya banyak tentang keutamaan jihad. Pertama, karena Allah Ta'ala menyebutkan salah satu penyebab ditinggikan derajat adalah dengan sebab jihad. Allah Ta'ala menyebutkannya dalam surat yang keempat ayat 95. 96-nya. Jadi ayat 95, 96. Bahwa Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nisa ini tiga kalimat yang menunjukkan jihad punya kedudukan yang tinggi. Pertama, Allah Ta'ala mengatakan, La yastawil qa'idun wal mujahidun. Tidak sama orang yang diam dengan orang-orang yang jihad. Jadi tidak sama. Yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan, Fadlallahul mujahidina alal qa'idin. Yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan fadlallah. Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang diam. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengatakan darajatum minhu. Yang ketiga, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah akan memberikan derajat, meninggikan beberapa derajat bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan tinggi kedudukan jihad. Yang kedua adalah dalil dari hadis. Salah satunya bahwa orang yang berjihad di jalan Allah akan diselamatkan min fitnatil qabri wa adzabihi. Bahwa orang-orang yang berjihad mereka akan diselamatkan dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Nabi SAW menjelaskan, cukup kilatan pedang dari fitnah kubur. Artinya apa? Bahwa kilatan pedangnya dan ribatnya seseorang di jalan Allah cukup untuk menyelamatkan orang itu dari fitnah kubur. Ini keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka setelah kita memahami ini mukadimah, insyaallah kita akan jelaskan dua pembahasan tentang jihad ini. Yang pertama, kita akan jelaskan makna jihad. Hakikat jihad. Makna jihad. Al-jihadu lughatan bimakna badlul husni awit taqah. Min jahada yujahidu jihada. Ay idha balaga al-masyakkah. Jihad dalam bahasa kita artinya adalah mengerahkan kemampuan, mengerahkan keleluasaan, sampainya seseorang kepada rasa berat dalam sesuatu. Ini arti dari jihad secara bahasa. Adapun jihad secara istilah syar'i, jadi jihad secara istilah syar'i, maka ulama salaf mengatakan bahwa jihad tutlaku ala makna yain. Jihad secara makna istilahi maka digunakan oleh para ulama kepada dua makna. Al-jihad bima'na al-am, al-jihadu bima'na al-khos. Jihad dalam istilah para ulama itu memiliki dua hakikat, memiliki dua batasan, memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna yang umum, yang kedua adalah makna yang khusus. Jadi sehingga kita akan membahasnya nanti dalam dua pembahasan. Yang pertama adalah makna yang khusus. Adapun jihad dalam makna yang khusus, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya, seperti oleh ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, maka Imam Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud dengan jihad adalah badlu juhdi fi qitalil kuffari khosatan. Kata beliau yang dimaksud dengan jihad adalah mengerahkan kemampuan untuk memerangi orang kafir secara khusus. Dan ini yang dimaksud, yang sering diutarakan oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya, di mana mereka membahas hukum-hukum jihad sampai adab-adab berjihad, syarat-syarat berjihad. Dan kita bisa lihat dalam ungkapan ulama terdahulu seperti dari kalangan Malikiyah. Ulama Malikiyah mengatakan yang dimaksud dengan jihad adalah qitalu muslimin kafiran ghairu di ahdin li ila'i kalimatillah au huduhu lahu au duhuluhu fi ardihi. Ulama-ulama Malikiyah mengartikan jihad adalah itu perangnya orang-orang muslim dalam memerangi orang kafir. Itu orang-orang kafir yang tidak ada perjanjian dengan kaum muslimin. Ataupun orang-orang kafir yang masuk ke negara Islam menyerang. Lalu diperang oleh orang-orang Islam. Atau perangnya orang-orang muslim ketika masuk di medan perang. Maka itu yang dinamakan jihad. Menurut ulama Malikiyah. Tapi ini adalah jihad bima'na khos. Jadi jihad yang artinya khusus. Yang kedua adalah al-jihadu bima'na al-am. Jihad yang artinya umum. Dan ini masuk kepada jihad khos. Jihad secara apa? Khusus. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, qala al-jihad huwa badlul wus'i awil qudrati fi husuli al-mahbubil haq wa fi dab'i ma yakrahuhu al-haq. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, yang dimaksud dengan jihad adalah mengerahkan kemampuan, menghabiskan keleluasaan, jadi memanfaatkan keleluasaan, mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan apa-apa yang dicintai oleh Al-Haq, yaitu Allah, dan untuk menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka jihad yang dimaksud di sini ada apa? Badlul wus'i awit taqah awil kudrati fi ta'atillah. Jadi yang dimaksud jihad adalah mengerahkan kemampuan, mengerahkan keleluasaan untuk mentaati Allah. Itu adalah arti dari jihad. Dan ini pun dijelaskan oleh ulama-ulama yang lain. Maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan para ulama yang lain, beliau mengatakan jihad dalam makna umum maka itu ada 13 martabat. Ada 13 tingkatan jihad dari 4 macam jihad. Jadi jihad dalam makna yang umum, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Jazul Ma'ad, dia mengatakan ada 13 martabat. Ada 13 tahapan, ada 13 tingkatan jihad dari 4 jenis jihad. Yaitu jihadun nafas, jihadus syaitan, jihadu arbabil zulmi wal fusaq wa ahli bidah, wa jihadul kufar wal munafikin. Dan kita akan jelaskan nanti insyaallah. Di mana jihad, kata beliau ada 4 jenis. Pertama jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Kedua adalah jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Ketiga adalah jihadu arbabi zulmi wal fusaq wa ahlil bidah. Jihad melawan pelaku kedoliman, orang-orang fasik, ahlul maksiat, ahlul bidah. Yang keempat adalah jihadul kufar wal munafikin. Itu jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang kata beliau ada 13 tingkatan. Jihad nafas ada 4 tingkatan. Jihad syaitan ada 2 tingkatan. Jihad melawan orang-orang pelaku kedoliman ada 3 tingkatan. Jihad melawan orang kafir dan munafik ada 4 tingkatan. Maka kalau dijumlahkan menjadi 13 tingkatan. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Sekarang kita akan menjelaskan beberapa dalil bahwa sesungguhnya jihad itu tidak semata-mata jihad bisaifi wasinan. Jihad itu tidak terbatas dengan apa? Dengan pedang dan tombak. Tetapi jihad ini adalah mencakup sesuatu yang sangat luas. Ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka jihad dalam istilah para ulama, dalam istilah para fuqaha, itu mencakup makna yang sangat luas. Oleh sebab itu Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau menjelaskan setelah menyebutkan kalimat yang tadi, al jihadu huwa badlu juhdi fi qitalil kufari khosatan wa yutlaqu aidan ala mujahadati nafsi wasyaitani wal fusaq. Beliau mengatakan jihad adalah mengerahkan kemampuan untuk memerangi orang kafir secara khusus. Dan demikian juga jihad diartikan jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang-orang yang fasik. Demikian apa? Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengartikan jihad. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah taala. Maka jihad ini maknanya luas, mencakup kepada setiap bentuk ketaatan kepada Allah, dan itu dinamakan dengan jihad. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Dalilnya mana? Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajiru man hajaru ammanah anhullah. Maka Nabi SAW mengatakan, mujahid adalah orang-orang yang menjihadi jiwanya dalam ketaatan kepada Allah. Dan muhajir adalah orang-orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW mengartikan jihad, menyebutkan makna jihad adalah kepada makna yang sangat luas, salah satunya adalah jihadun nafs. Bahkan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, telah datang ungkapan ulama salafus saleh yang menunjukkan jihadun nafs adalah bagian dari jihad. Bahkan telah datang ucapan-ucapan dari mereka di mana dalam satu zaman telah disebutkan orang-orang yang pulang dari perang. Lalu dikatakan kalian adalah baru pulang dari jihad Asghar. Dan kalian sekarang akan menghadapi jihad yang sangat besar. Lalu ditanyakan apa katanya? Jihadul qalbi, yaitu jihad melawan apa? Hati. Jihad melawan hati. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Kenapa kita mesti jihadun nafas? Sebab Allah Ta'ala menjelaskan bahwa dalam jiwa kita ada tiga. Ada nafsun ammaratun bisu, ada nafsul lawama, ada nafsul mutmainna. Ada hati yang condong kepada keburukan, ada hati yang bimbang, ada hati yang condong kepada kebaikan. Dan dalam setiap saat, setiap detik, hati manusia senantiasa bergojolak tiga perkara itu. Senantiasa. Apa berlawanan tiga perkara ini? Senantiasa satu dengan yang lainnya adalah apa? Bertentangan. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Wa minal jihadi tulabul ilmi. Dan di antara jihad adalah mencari ilmu. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama tsabata min hadisi Anas akhrajahu al-Imam Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Antum sekarang, kita sekarang sedang berjihad ini. Nabi SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sehingga ia pulang. Selama berjalan, selama keluar mencari ilmu, maka dia di jalan Allah Ta'ala. Maka dia sedang berjihad. Bahkan lihat kepada ucapan Mu'adz bin Jabal dan ucapan Abu Darda. Abu Darda berkata, dia menjelaskan dengan ungkapan yang sangat agung. Qala man ra'a al-gudwa war-raha fi talabul ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang beranggapan bahwa keluar safar mencari ilmu bukan jihad, maka orang itu sedikit sinting. Ya, kita katakan sinting orang itu. Kalau orang beranggapan, kalau orang menyangka bahwa jihad semata-mata bawa pedang, semata-mata berjihad dengan membawa pedang, dan menganggap thalabul ilmi bukan jihad, maka sungguh orang itu kurang akalnya dan sempit pandangannya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi hasanah wa talabuhu ibadah wa mudarasatuhu tasbih wal bahtu anhu jihadun. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, belajarlah ilmu, karena mempelajarinya adalah berupa kebaikan, amal, dan mencarinya adalah ibadah, dan menghafalnya, melakukan murojaah, mudarasah ilmu adalah tasbih. Oleh sebab itu antum, kita sekarang sedang bertasbih, sedang berzikir. Walidzalika qala ulama, khairu majalisi dzikri thalabul ilmi. Majalisul ilmi, sebaik majelis zikir adalah majelis ilmu. Yudzkaru fiha al halal wal haram, yang disebutkan di dalamnya halal dan haram. Lalu beliau mengatakan, dan mencarinya, membahasnya kembali, menelaahnya adalah bagian dari jihad. Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Wa minal jihadi fi sabilillah ad-da'watu ila ilmin nafi wa nashrihi. Dan di antara bagian dari jihad mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu, menyampaikan hujjah. Bahkan ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa jihad menyebarkan ilmu lebih afdal ketimbang jihad dengan pedang dan tombak. Ini bukan ucapan saya, ini adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala. Dia menjelaskan dalam kitab Miftah dari Sa'adah setelah menyebutkan hadis yang tadi. Wa qala, wa innama ja'ala talabal ilmi fi sabilillah li'anna bihi qawamul Islam kama anna qawamahu bil jihad wa qawamuddin bil ilmi wal jihad wa li hadza kana al jihadu naw'ain jihadu bil yadi wasinan wa hadzal al musyariku fihi katsir asani al jihadu bil hujjati wal bayan wa hadza jihadul khassati min atba'ir rusul wa huwa jihadul a'imma wa huwa afdalul jihadaini li adzimi manfaatihi wa syiddati ma'unatihi wa kasrati a'daihi. Beliau mengatakan, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dan menempatkan mencari ilmu adalah jihad di jalan Allah. Kata beliau, kenapa? Beliau mengatakan, karena ilmu adalah merupakan tiangnya agama. Ilmu adalah merupakan pondasinya agama. Dan sebagai penjaga agama ini, sebagaimana jihad juga sebagai penjaga dari agama ini. Maka jihad itu terbagi kepada dua, kata beliau. Pertama, jihad dengan pedang dan tombak, dan yang ikutnya banyak. Orang awam, orang alim bisa berjihad dengan tombak. Adapun jihad dengan ilmu, dengan hujah dan argumentasi, maka beliau mengatakan ini jihadnya orang-orang khusus. Jihadnya orang-orang khusus dari pengikut para rasul, dari pengikut para nabi. Dan ini merupakan jihad yang paling afdol di antara dua jihad. Kenapa? Karena manfaatnya, keutamaannya, dan musuh-musuhnya sangat besar. Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita bisa mengungkap tentang kalimat ini, memang sangat besar. Sebab kaum muslimin tahu, apabila orang kafir itu melancarkan teror dalam bentuk fisik, orang awam pun merasakannya. Dan orang-orang awam pun terpanggil untuk melawannya ketika teror dalam bentuk fisik. Tetapi teror dalam bentuk pemikiran, teror dalam bentuk penyesatan, maka tidak ada yang bisa mengungkap kesesatan itu, dan tidak ada yang bisa menolak kesesatan itu kecuali ahlul ilmi. Adapun orang awam tidak bisa untuk membantahnya. Maka dinamakan jihadul apa? Jihadul khosa. Wa minal jihadu fi sabilillah raddul mubtilin radu ahlul batil. Dan di antara jihad di jalan Allah adalah membantah pelaku kesesatan, membantah orang-orang yang menyimpang. Walidzalika qala Allah taala, walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka Allah taala menyebutkan dalam ayat ini, surat Al-Furqan ayat 51-52, Allah taala menjelaskan bahwa perang dengan hujah, perang dengan argumentasi dikatakan jihadul akbar. Karena ayat ini makiyah, Pak. Ayat ini makiyah. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat masih di Mekah. Belum diperintahkan apa? Berperang dengan apa? Dengan pedang dan tombak. Berarti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Wajahidum bihi jihadan kabira. Qala al-mufassirun ay bil Qur'an ay bil hujjati wal barahin, itu jihad dengan argumentasi. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ar-radu ala ahli bidah mujahid, pembantah, pengungkap, orang yang mengungkap, orang yang membantah ahli bidah adalah mujahid. Wa minal jihadi fi sabilillah birrul walidain, dan termasuk jihad di jalan Allah adalah berbakti kepada dua orang tua. Wa qad sabata fi hadis ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu anil jihad. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ahayyun walidai? Qala na'am. Fa fihi ma jihadun. Datang seorang pemuda kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang jihad. Lalu Nabi SAW berkata, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu mengatakan iya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu kamu berjihad terhadap kedua orang tuamu. Jadi berbakti kepada dua orang tua adalah jihad. Wa minal jihadi fi sabilillah talabu kasbil halal, talabul halal wa khasatan fi hadzal yaum. Dan di antara jihad di jalan Allah Ta'ala adalah mencari harta yang halal. Mencari kasab yang halal terutama hari ini. Kenapa ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Kata orang Tasik, tong boro-boro. Kata orang awam, tong boro-boro. Anu halal, nu haram ngehese di tayangan. Jadi orang awam mengatakan hari ini apa? Jangankan yang halal katanya, yang haram pun susah dicari. Ya. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dalam kehidupan ini susah untuk mencari yang halal. Kasab yang halal. Maka telah dinyatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas, qala talabul halali jihadun. Mencari yang halal adalah jihad. Sebab hari ini ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau antum ingin berdagang seperti yang sesuai dengan syariah, perlu belajar dulu bagaimana cara berdagangnya Rasulullah SAW. Berarti perlu jihad, belajar dulu halal dan haram. Keliru ya kalau kita mengatakan mencari ilmu adalah bukan apa? Bukan jihad. Wal hajj jihadun wa minal jihad fi sabilillah al hajj binisbatin nisa, dan termasuk jihad di jalan Allah adalah menunaikan haji terutama untuk wanita. Faqad qalat Aisyah radhiyallahu taala anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lan nisa'u jihadun? Qala na'am, jihadun biduni saif wa sinan al hajj. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, apakah bagi para wanita ada jihad? Maka Nabi SAW mengatakan, iya ada jihad, tapi tidak bawa pedang dan tombak jihadnya. Apa? Menunaikan haji. Jadi menunaikan haji adalah apa? Jihad. Balqala al-ulama, intidaru salatin ila salatin ribat jihad, Bahkan termasuk menunggu sholat di antara sholat adalah merupakan bagian dari jihad, merupakan ribat. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka para ulama salafus saleh telah menjelaskan arti jihad dengan makna yang luas. Berkata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang jihad dan memberi makna jihad. Qala alaysa at-ta'allum wa ta'limu wa sabru ala dhalika min akbaril jihad? Bukankah mencari ilmu, mengajarkan ilmu, dan sabar dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu merupakan jihad yang sangat besar? Qala alaysal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa nasihatu lil khalqi minal jihad? Bukankah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan memberi nasihat terhadap makhluk adalah jihad? Alaysa tanfidul haqqi wa nasrihi wa radul batili wa qam'ihi minal jihad? Kata beliau, bukankah kita merealisasikan kebenaran dan menolong kebenaran dan membantah kebatilan adalah bagian dari jihad? Alaysa ta'limul jahilin wa tanbihul ghafilin wa iqadul mu'ridin wa mu'idatul mu'aridin wa mujadalatihi minal jihad? Kata beliau, bukankah kita mengajar orang-orang yang awam, memberikan peringatan kepada orang-orang yang lalai, memberikan peringatan, mu'idah kepada orang-orang yang membantah? Badlul wus'i awil kudrati fito'atillah. Yaitu mengerahkan kemampuan, mengerahkan keleluasaan di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jihad mencakup apa? Jihadul qalbi, jihadul lisan, jihad bil jawari, jihad bil amwal. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita bertanya tentang jenis jihad, maka mencakup empat macam yang tadi. Jihadul qalbi, jihadul lisan, jihad bil jawari, jihad bil amwal. Jadi jihad ini mencakup empat apa yang ada dalam unsur manusia. Pertama, jihad dengan hati. Kedua, jihad dengan lisan. Ketiga, jihad dengan anggota badan. Keempat adalah jihad dengan harta. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini menunjukkan bahwa jihad adalah mencakup seluruh. Dan termasuk apa? Jihad melawan orang kafir. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat bahwa para ulama menjelaskan kepada kita tentang macam-macam jihad ini, tentang arti dari jihad dan ruang lingkup apa jihad dalam makna yang umum. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau telah menjelaskan makna jihad dan beliau telah menyebutkan martabat jihad. Kata beliau, jihad yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang itu adalah merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada empat macam jihad. Dan ada 13 tingkatan jihad. Yang pertama, jihadun nafas. Jihad melawan jiwa, jihad melawan hati. Maka ada 4 martabat. Yang pertama kata beliau, an yujahidaha ala talabul ilmi nafi wal hadil haq. Yang pertama adalah jihad, menjihadi jiwa untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan untuk mencari petunjuk yang hak. Yang kedua, an yujahidah alal amal bil ilmi nafi. Yang kedua adalah berjihad untuk mengamalkan ilmu. Yang ketiga adalah al-jihadu ala da'wati ilahi ilal ilmin nafi wal amali salih. Berjihad untuk mendakwahkan ilmu yang hak, jihad untuk mengamalkan ilmu yang hak. Yang keempat adalah al-jihadu ala sabri. Yang keempat adalah jihad dalam kesabaran. Ini adalah jihadun nafas. Yang kedua, jihadu syaitan. Jihad melawan syaitan. Adapun jihad melawan syaitan, kata beliau, pamartabatani. Adapun jihad melawan syaitan, ada dua martabat. Ada dua tingkatan. Yang pertama, jihad melawan syaitan untuk menolak syubhat dan keraguan yang dilemparkan oleh syaitan kepada hati kita. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan terhadap syahwat dan keinginan-keinginan yang buruk yang dilontarkan oleh syaitan. Kata para ulama, adapun jihad yang pertama dalam melawan syaitan, fabil yakin, maka dengan yakin. Jadi menolak syubhat, menolak keraguan adalah dengan yakin. Adapun menolak syahwat dan keinginan yang buruk yang dilontarkan oleh syaitan, fabis sabri, maka dengan kesabaran. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang ketiga, jihadu arbabi dhulmi wal fusaq wa ahlil bidah. Maka ada tiga martabat, bil qalbi wa bil lisani wa bil yad. Adapun jihad melawan pelaku kedoliman, pelaku kefasikan, ahlul maksiat, ahlul bidah, maka dengan tiga martabat. Kata beliau, pertama dengan hati, bugduhu wa adamu mahabbati. Bagaimana berjihad? Tidak mencintainya dan membencinya. Yang kedua, bilisan, bi iqamatil hujjah wal barahin. Itu dengan cara kita menegakkan hujjah, argumentasi, memberikan nasihat, memberikan mu'idhah kepada pelaku-pelaku maksiat, pelaku bid'ah. Yang ketiga adalah bilyad, dengan tangan. Orang yang punya kekuasaan mengingkari keboliman dengan tangan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran fayughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Yang keempat adalah jihadul kufar wal munafikin. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka ini dengan empat martabat, empat tingkatan. Bil qalbi wa bil lisani wa bil mal wa bil yad. Pertama dengan hati. Bagaimana dengan hati? Bugduhum wa adamu mahabbatihim. membenci orang munafik, membenci orang kafir, dan tidak mencintai mereka. Tidak ada kecintaan. Bilisan. Adapun dengan lisan, bi iqamatil hujjah, ad-da'wah, wa iqamatul barahin, wa iqamatul bayan, yaitu dengan cara kita menyampaikan argumentasi, berhujjah, membantah, dan sebagainya. Yang termasuk dengan apa? Lisan. Ketiga, dengan harta. Dengan harta, bisa mempersiapkan senjata, bisa memberangkatkan orang-orang untuk berdakwah. Ini sama, jihad melawan orang kafir. Yang keempat, bilyad. Dengan kekuasaan, dengan tangan. Yaitu bisaifi wasinan, dengan pedang dan tombak. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inilah 13 tingkatan. Dan semuanya itu masuk kepada dairatul jihad. Hakikat apa? Jihad. Waqala, fahadihi salasatun asyara martabatan minal jihad. Wa malam yagzu wa lam yuhadis nafsahu bihi ma ta'ala syu'batin minan nifaq. Maka beliau mengatakan, inilah 13 tingkatan jihad yang Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak berjihad dan tidak mencita-citakannya, maka ia mati dalam bagian kemunafikan. Di sini adalah maratibul jihad. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu ada faedah sebagai bahasan yang terakhir pada malam hari ini sebelum kita membuka soal jawab. Kalau ada pertanyaan sebelum kita membahas nanti malam tentang jihadul kufar, syarat dan hukumnya, maka di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa hukum jihad? Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jawabannya, hukum jihad, apabila makna jihad bimana am, maka hukumnya adalah fardu ain. Dan apabila jihad itu dimaksudkan adalah jihadul khasah, jihad secara khusus yaitu qitalul al-kufar au qitalul munafikin, fahadha fardu kifayah. Dan kita akan jelaskan nanti dalil-dalilnya. Maka jawabannya, apabila kita ditanya tentang hukum jihad dalam makna umum, maka jihad hukumnya fardu ain. Sebab setiap muslim mesti berjihad. Setiap muslim tertaklif untuk berjihad. Jihad yang mana? Jihadu nafas, jihadu syaitan, jihadu arbabi dhulmi, termasuk jihadul kufar dengan apa? Bil qalbi. Hukumnya apa? Fardu ain. Tetapi apabila kita ditanya tentang makna jihad dalam makna yang kedua, yaitu jihad melawan orang kafir dengan pedang dan tombak, maka jelas para ulama mengatakan hukumnya apa? Fardu kifayah. Dan dalil-dalil yang kita akan jelaskan nanti. Jadi dalilnya kita akan jelaskan nanti. Jadi artinya apa? Bahwa setiap muslim wajib berjihad. Tetapi jihadnya tergantung kemampuan orang tersebut. Dalam bagian-bagian dari 13 tingkatan yang tadi, maka setiap muslim tertaklif dengan hakikat jihad ketika dimaknai dengan makna yang umum. Pertanyaan yang kedua, apabila ada pertanyaan, manakah jihad yang paling afdol dari 13 tingkatan jihad yang tadi? Jadi kalau kita ditanya, manakah yang paling afdol dari 13 tingkatan yang tadi? Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita menjawab mana yang paling afdol dari 13 tingkatan yang tadi, maka kita melihat kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal yang paling afdol, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ja'a rajul, ayu amal afdol? Qala al-imanu billah. Thumma qala, thumma ayun? Qala birrul walidain. Qala thumma ayun? Qala al-jihadu fisabilillah. Ja'a rajulun akhar faqala yas'aluhu ayu amal afdol? Qala as-salatu ala waqtiha. Thumma qala birrul walidain, thumma qala al-jihadu fisabilillah. Waja'a akharun, ayul amal afdal? Qala az-zikru. Datang lagi orang yang lain, amal apa yang paling afdal? Jawabannya lain. Ketika datang seseorang bertanya, amal apa yang paling afdal? Maka Nabi SAW mengatakan, iman kepada Allah. Apalagi berbakti kepada dua orang tua. Apalagi jihad di jalan Allah. Ada lagi orang bertanya, amal apa yang paling afdol? Salat dalam waktunya. Apalagi birrul walidain. Apalagi jihad di jalan Allah. Ada orang tua yang udah mendekati masa kematian, amal apa yang paling afdol? Kata Nabi Rasulullah, dzikir. Maka ihwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jika kita memahami tentang mupadalah, artinya mupadalah itu amal mana yang paling afdal, mana yang lebih afdal di antara amal-amal ini, maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jawabannya pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amal yang paling afdal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab berbeda-beda tergantung kondisi orang yang bertanyanya, keadaan orang yang bertanyanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang wajib dipahami oleh kita, oleh antum semua, ketika kita bertanya tentang amal yang paling afdal, ibadah yang paling afdal, bahwa kita tidak boleh memaknai bahwa keutamaan itu apabila kita hanya mengamalkan amal itu. Tetapi harus dipahami ada dua sisi lain, yaitu apa? Pertama, apabila amal itu ada dalam tauhid dan iman. Ini ketika kita ditanya tentang amal, ini babit, kaidah ya. Jangan sampai terluputkan dari akidah kita. Jadi kalau disebutkan umpamanya wudu keutamaannya, sebab masuk surga. Jihad sebagai sebab masuk surga. Bahkan berbuat baik sama hewan adalah sebagai sebab masuk surga. Ingat bahwa bukan hanya amal itu. Tetapi yang wajib kita pahami, bahwa amal itu dibangun di atas tauhid dan iman. Bukan hanya amal itu. Yang kedua, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan afdholiyah satu amal, maka satu hikmahnya adalah untuk memberikan motivasi kepada amal itu dan tidak menafikan amal yang lain yang sama-sama punya keutamaan. Jadi yang sama-sama punya apa? Keutamaan. Jadi artinya apa? Kalau kita membaca ayat-ayat jihad dan hadis-hadis jihad, itu tidak menafikan bahwa amal yang lain punya keutamaan. Mungkin saja lebih afdal daripada ini. Dan itu wajib kita paham. Jangan sampai umpamanya kita hanya membaguskan wudu saja, yang lain tidak. Kenapa? Oh, karena amal ini paling baik. Salah itu. Keliru. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang ketiga dalam memahami tentang hadis-hadis Abdoliyah ataupun nas-nas yang berkaitan dengan Abdoliyah, bahwa amal itu menjadi Abdol apabila dilakukannya tepat pada waktunya dan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jadi amal itu akan menjadi Abdol, akan menjadi mulia apabila kita melakukannya tepat pada waktunya, yang di situ amal sebagai amal yang afdal, berkumpul padanya syarat dan berkumpul padanya rukun. Kita berikan contoh. Bukankah Nabi SAW pernah ditanya tentang amal yang paling afdal adalah sedekah? Tetapi para ulama mengatakan, amal apa yang paling afdol ketika tanggal 10 Zulhijjah? Qala ulama, al-udhiyatu afdalu minas shadaqati bimitsliha. Para ulama mengatakan, udhiyah pada hari itu lebih baik ketimbang orang sedekah dengan seharga udhiyah. Sebab datang dalam hadis di mana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan amal yang paling afdal pada tanggal 10 Zulhijjah adalah apa? Ihraqud dam, mengalirkan darah, yang dimaksud apa? Udhiyah. Nah, demikian juga dari jihad yang dalam tingkatan yang tadi. Maka jihad dalam thalabul ilmi, jihad di dalam menjelaskan ilmu, jihad berdakwah, jihad membantah pelaku bid'ah, itu adalah afdalu jihad. Kapan? Ya. Apabila kondisinya itu adalah yang paling tepat. Dan bahkan secara umum dinyatakan oleh para ulama menunjukkan kepada itu semua. Kenapa? Sebab Imam Ibnu Qayyim mengatakan, alasan berjihad dengan hujah dan argumentasi lebih tinggi derajat ketimbang jihad dengan saif wa sinan, ada dua tinjauan. Tinjauan yang pertama, karena yang melakukannya sedikit. Adapun jihad dengan tombak dan pedang, maka yang melakukannya bisa banyak. Yang kedua, dari sisi manfaat, dari sisi pengaruhnya, dan dari sisi penghalangnya. Tadi saya memberikan satu faedah, ini poin yang terakhir dalam hal ini. Kenapa ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Orang kafir sampai hari kiamat mereka akan melakukan dua serangan yang paling besar kepada kaum muslimin. Pertama, mereka akan senantiasa menganiaya, mendolimi orang-orang yang beriman dengan kekuasaan yang mereka miliki. Yang kedua, mereka akan senantiasa berusaha dengan pemikiran mereka, dengan lisan mereka, dengan harta mereka, dengan lidah mereka, dengan tangan mereka untuk menggelincirkan kaum muslimin. Lihat dalam surat Al-Isra, wastabjis man istata'ta minhum bisawtika wa adlib alaihim. Kata Allah Ta'ala, hasunglah mereka orang-orang beriman, seretlah mereka orang-orang beriman dengan suara-suaramu. Kemudian dengan apa? Kata Allah Ta'ala, dengan pasukan pejalan kakimu dan pasukan kudamu. Ini kepada syaitan la'natullah dan bala tentaranya. Namun ingat ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa di antara kita yang tidak tersentuh hati ketika orang-orang Palestina, sebagian orang-orang Islam mendapatkan kedoliman dari orang kafir? Orang yang tidak pernah sholat pun mereka merasakan kedoliman itu. Bahkan seorang pencuri dari kaum muslimin, seorang pezina dari kaum muslimin, mereka merasakan. Dan batinnya terseru dengan sebab ada orang-orang muslim yang teraniaya. Tetapi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita jangan berbicara orang lain yang ada di masjid ini. Berapa persen di antara kita yang merasakan bahwa kedoliman dan kekufuran kesyirikan telah masuk ke rumah kita? Siapa yang sadar tentang ini? Siapa yang sadar bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah memasukkan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, bid'ah-bid'ah, hurufat-hurufat di tengah-tengah kita? Siapa yang paham kesesatan Ahmadiyah umpamanya? Siapa yang memahami kesesatan Syiah dan sebagainya? Tidak ada, kecuali ulama. Oleh sebab itu Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Al-fitnatu idas takbalat fala ya'rifuha ila alimin, wa idas tadbarat a'rifuha kulunas. Kata beliau, apabila fitnah kesesatan muncul, maka tidak ada yang tahu kecuali orang beriman saja dan orang-orang berilmu. Ibat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa jihad dengan ilmu, jihad dengan hujah lebih tinggi dari jihad dengan pedang dan tombak. Hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, insyaallah pada malam yang kedua besok kita akan bahas tentang jihadul khosoh, hukumnya, syaratnya, kaidahnya. Jadi jihad melawan orang kafir, syarat dan kaidahnya. Ya. Silakan yang punya pertanyaan dari bahasan-bahasan yang tadi, ya, kita akan buka pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan pertama. Apakah ibu yang meninggal saat melahirkan adalah mati dalam jihad? Iya, bagian dari jihad. Dan orang yang mati karena sakit perut adalah bagian dari hakikat jihad, walaupun masalah tingkatan jihad adalah berbeda satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, ini insyaallah kita akan bahas besok di sini, yaitu bagaimana jihad yang selama ini dilakukan di negeri kita seperti bom bunuh diri, menghancurkan tempat-tempat yang dianggap banyak orang kafirnya. Kita akan bahas ya tentang masalah ini, bahwa bom bunuh diri itu adalah bukan jihad. Tapi insya Allah kita akan bahas besok ya. Ini pertanyaannya mendahului sebelum bahasan. Insya Allah kita akan bahas besok ya tentang kaidah-kaidah berjihad melawan orang kafir, syaratnya dan sebagainya. Insya Allah kita catat nanti ke panitia dan besok kita bahas insya Allah. Bagaimana caranya berjihad terhadap orang tua yang telah meninggal? Banyak ya caranya. Yang pertama, apabila kedua orang tua kita adalah soleh, maka mengikuti kesolehannya, mengikuti ketakwaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah addu'a lahuma, yaitu berdoa kepada keduanya. Jadi berdoa kepada keduanya. Kemudian yang ketiga, di antara amal yang akan sampai kepada orang tua adalah bersedekah untuk orang tua, beramal kebaikan untuk orang tua yang ada dalilnya. Yang ada apa? Dalilnya. Seperti termasuk menyambungkan silaturahmi, ya, menjaga kebaikan-kebaikannya. Ini adalah termasuk ya jihad kepada orang tua walaupun telah mati. Tolong jelaskan surat Ali Imran ayat 14-15, apakah ada hubungannya dengan bahasan tema ini? Ada. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri munqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayl musawamati wal an'ami wal harath. Penayang yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi perlu kita pahami keinginan kita kepada wanita, kepada dunia, mencintai emas dan perak tidak tercela. Jadi kita mencintai istri, mencintai wanita, ingin terhadap wanita, ingin terhadap dunia, mencintai emas dan perak, itu tidak tercela. Bahkan orang yang tidak mencintai wanita tercela. Sebab Nabi SAW menjelaskan, paman rogiba an sunnati walaysa minni, termasuk orang yang membujang tidak menikah, tidak cinta sunnah. Masih ada di sini. Orang yang tidak mau menikah, membujang, itu termasuk tidak cinta sunnah. Yang dimaksud dalam bahasan kita, bahwa kita harus mujahadah hati, jangan sampai kita itu condong kepada dunia lalu melupakan akhirat, melupakan perintah Allah. Ya. Sampai kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ana bekerja di rumah sakit, sering melihat memegang aurat yang tidak, yang bukan mahram, bukan muhrim ya ini. Jadi sering salah terus. Kalau muhrim orang yang sedang ihram ya. Mahram ya, bukan muhrim. Pakai A dulu, mahram. Tapi itu tuntutan pekerjaan dan bukan karena nafsu. Bagaimana hukumnya? Ya, apabila memungkinkan ya. Maka ya. Apa? Dokter laki-laki ya, untuk laki-laki, dokter perempuan untuk apa? Perempuan. Dan apabila tidak memungkinkan bahwa seorang laki-laki harus mengobati perempuan atau sebaliknya karena sesuatu yang mendesak, maka di sini apa? Bagi seseorang adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan bukan orang yang ditanya atau saya yang ditanya ya. Orang yang akan bisa menilai dirinya adalah dirinya sendiri, adapun orang lain tidak mungkin. Jadi artinya apa? Bahwa seseorang harus menjaga ketakwaannya, menjaga jiwanya ya, sehingga dia betul-betul tetap menjaga hak-hak ya Allah Ta'ala dan menjaga kehormatan-kehormatan sesama muslim. Artinya tidak melakukan kecuali apa? Kecuali apa yang sangat dibutuhkan saja. Sekarang ini banyak bencana, mana yang harus didahulukan? Pergi untuk membantu orang-orang yang terkena bencana atau talabul ilmi? Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya kita melihat maslahat madharatnya, kita melihat mana yang lebih aula. Pertama ya, waktu dalam bencana kan tidak selamanya. Jadi orang bisa kebencana dulu lalu dia talabul ilmi. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat kondisi talabul ilminya apa? Talabul ilmi fardhu ain ataupun talabul ilmi apa? Fardhu kifayah. Jadi kita tidak bisa mengilzam menetapkan apa secara apa? Secara qat'i kita dahulukan ini ataupun dahulukan yang lainnya, tergantung kondisi orang yang bertanyanya. Jadi kalau kondisi orang yang bertanya tadi dia ya dengan pergi umpamanya membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, kemudian setelah itu dia talabul ilmi melangsungkan lagi belajarnya, maka apa? Maka dia dahulukan apa? Kebencana. Tetapi apabila dia talabul ilminya mahdudah, terbatas. Antum umpamanya talabul ilmi dalam sebuah perguruan tinggi yang apa? Yang hari-harinya ditentukan, yang tempatnya adalah ditentukan. Maka melakukan bantuan kepada yang kena bencana bisa dilakukan dengan berbagai apa? Cara. Bukan hanya kita berangkat ke sana, tetapi kita memberikan harta, berdoa, menolong dengan harta, menolong dengan yang kita miliki, maka seorang muslim bisa melakukan apa? Menolong dengan apa yang dia apa? Yang dia mampu. Mana yang lebih kami dahulukan, berbakti kepada orang tua? Orang tua suami, orang tua istri, karena jarak keduanya berjauhan. Nah, ini akhwat atau ikhwan nih? Yang tanya nih, ini bingung nih. Kalau ikhwan ya, berbakti kepada mertua tidak seperti kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kepada mertua ihsan saja, gitu. Ihsan biasa, gitu. Kita memberikan fadilah nggak apa-apa. Ya. Tapi kepada kedua orang tua kita ya jelas didahulukan. Bahkan tidak mesti izin kepada istri kalau seorang suami akan memberi sesuatu kepada ibu dan bapaknya. Dan memang hari ini antum juga kena bencana ya. Memang dari sejak awalnya kena bencana. Gimana? Ya adat ya, baik di Jawa ataupun mungkin di sini, biasanya orang mau nikah itu laki-laki diserahkan ke perempuan. Ada enggak di sini adat orang mau nikah seserahan? Hah? Nikah, sebelum nikah itu biasanya apa, ada perkenalan? Ya, ada adat enggak di sini? Kalau adat di Jawa atau di Sunda biasanya pihak laki-laki diserahkan katanya. Dari atas rambut sampai apa bawah kaki itu ini adalah milik kamu katanya. Jadi artinya apa? Memang laki-laki akan membudak kepada perempuan sejak awal. Jadi awalnya juga udah apa? Udah salah, udah keliru. Padahal arijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi artinya apa? Bahwa suami itu tidak perlu izin akan memberikan hak kepada orang tua. Bukan tidak wajib, apa tidak bagus memberitahu. Kalau memberitahu tidak apa-apa. Bahkan antum mengajarkan istri antum untuk memberikannya lebih baik gitu ya. Agar lebih dekat istri kita dengan apa? Dengan ibu kita, dengan orang tua kita, itu bagus. Tetapi kalau suami mau impak, tanya dulu istri. Maaf, saya tanya dulu istri, katanya mau impak lah, ini bencana gitu. Jadi artinya tidak wajib ya. Tidak wajib. Ya, jelas didahulukan ya, kepada orang tua ya. Masalah jarak ya, berbakti kepada orang tua tidak mesti apa kita berada apa di rumah, berdoa, beramal soleh, memberikan bantuan dan sebagainya. Jihad melawan nafsu ada 4 tingkatan, adalah tentang menuntut ilmu. Apakah menahan keinginan dalam memiliki barang yang tidak terlalu penting juga termasuk jihad, seperti sudah punya sandal 1 pingin 2 agar serasi baju dengan sandalnya, punya gelang 1 pingin 2. Nah, ini bagi wanita mungkin ya, akhwat. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, tidak mengapa apabila ibu mampu dan punya ya, punya sendal 2, punya sepatu 2, punya gelang 2, tidak apa-apa ya. Tidak terlarang ya. Selama apa? Ya selama itu tidak melalaikan hak-hak yang mestinya dipenuhi. Umpamanya punya sandal 2 tetapi anak tidak dipenuhi haknya. Umpamanya anak mestinya bayaran nih ke sekolah, tapi ibunya punya sendal 2, anaknya tidak dibayar punya sendal 2. Nah, ini enggak boleh. Punya sendal 2 kepada orang tua tidak pernah memberi. Nah, ini bahaya. Kalau dia punya sendal 2 memberi juga kepada orang lain enggak jadi masalah. Nah, jadi apa? Nah, jadi masalah. Tidak tercela. Walaupun kalau orang itu membeli barang yang sesuai dengan kebutuhannya, yang lebih bermanfaat dengan kebutuhannya, maka itu lebih afdol. Jadi lebih afdol baginya. Bagaimana dengan seorang yang mengajak para ikhwan untuk berjihad dengan harta, sementara orang tersebut malah menumpuk harta untuk dirinya sendiri, apalagi seseorang tersebut adalah seorang ustad, mohon nasihatnya. Nah, tadi kan ada tingkatan yang kedua, yaitu apa? Jihadu alal amal, jihad kepada amal. Nah, ini tertarik sekali nih pertanyaan. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan membacakan nas-nasnya karena tertarik tadi dengan pertanyaan. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata dan kalian tidak melakukannya, tidak mengamalkannya? Alangkah celakanya di sisi Allah orang yang berkata tetapi tidak mengamalkan. Amal adalah merupakan bagian dari ilmu dan merupakan tuntutan dari ilmu. Oleh sebab itu kalau ustaz umpamanya sekarang mengajarkan udhiyah, ya kalau dia punya orang yang pertama, nih saya udhiyah. Ya, artinya tidak boleh mengajak orang lain tapi dirinya tidak apa? Tidak berjihad. Oleh sebab itu kita lihat ya, para ulama pertama adalah Imam Abu Hanifah. Dia seorang ulama, orang kaya, maka dia membiayai murid-muridnya, termasuk Abu Yusuf, salah seorang muridnya yang dibiayai oleh Abu Hanifah. Kemudian di antaranya adalah Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak adalah seorang yang alim, kemudian juga kaya. Maka murid-muridnya digratiskan belajar sama beliau. Ya, kalau ustaz itu tajir, kaya, ya, gratiskan orang belajar. Berimpak. Kita lihat nih kepada ungkapan para ulama, para sahabat. Pertama adalah ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Abdullah bin Mas'ud, "Innan nasa ahsanul qaula kullahum." Faman wafaqa qawluhu fi'lahu dhalika alladhi asaba habbahu. Wa man khalafa qawluhu fi'lahu fa innama yubihu nafsahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, semua orang memperindah ucapannya. Enggak ada orang yang memburukkan ucapannya, kata. Semua orang memperindah ucapannya, membaguskan ucapannya. Maka barang siapa yang sama ucapannya dengan perbuatannya, dialah orang yang telah mendapatkan kedudukannya. Artinya apa? Dengan ilmu itu mendapatkan bagian yang sesungguhnya. Dan barang siapa yang ucapannya menyelisihi perbuatannya, ataupun perbuatannya menyelisihi ucapannya, maka sesungguhnya orang itu menjelekkan dirinya sendiri. Merendahkan dirinya apa? Sendiri. Lihat kepada ucapan Abu Darda. Wala la takunu aliman hatta takunu muta'alliman hatta takuna muta'alliman. Wala takunu bil ilmi aliman wa fi riwayah jamilan hatta takuna bihi amilan. Abu Darda mengatakan, tidak mungkin jadi orang alim tanpa belajar, kata beliau. Enggak ada orang yang alim tidak belajar. Tidak seperti orang-orang sufi, mereka berbalik. Bisa jadi alim walaupun tidak belajar. Ilmu laduni katanya. Ternyata ilmu laduninya dari syaitan, bukan dari Allah. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dan tidak menjadi baik dengan ilmu tersebut sehingga ia mengamalkan ilmunya. Malik ibn Dinar mengatakan, ini lebih indah lagi kalimatnya. Innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi zalat mau'idatuhu 'alal qalbi. Kata beliau, sesungguhnya orang alim kalau tidak mengamalkan ilmunya, maka pengaruh nasihatnya tidak akan ada kepada hati manusia. Jadi kalau orang alim ngomong aja gitu, amalnya tidak ada, maka tidak akan mengenai hati orang yang diberikan nasihat. Ini bahaya. Berkata Ibrahim ibn Khawas, laisal ilmu bi kasrati riwayah, inamal alimu manittaba'al ilma. Kata beliau, bukanlah orang berilmu adalah orang yang banyak meriwayatkannya. Hanyalah orang alim yang mengikuti ilmunya. Jadi yang mengikuti ilmunya. Maka tadi dikatakan jihad kepada amal adalah merupakan martabat yang kedua. dan tadi disaksikan dengan kalam ulama. Ini pertanyaan ibu-ibu suka marah nih. Apakah suami yang berpoligami adalah jihad bagi istri? Pertanyaannya kebalik, harusnya begini. Apakah ridho terhadap suami yang poligami adalah berjihad? Ya, jihadnya dari dua sisi. Pertama, bagi suami. Kalau suami punya istri lebih satu, adil, memiliki kemampuan, yaitu jihad. Bagian dari apa? Jihad dalam taat kepada Allah Ta'ala. Dan seorang istri yang sabar menerima terhadap syariat, disyariatkannya ta'adud, adalah jihad di jalan Allah Ta'ala. Ridho menerima. Walaupun ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak kaum laki-laki yang hari ini punya semangat nikah lebih dari satu, tapi tidak punya semangat untuk adil. Sehingga hari ini tuh semakin tidak percaya kaum ibu itu. Kenapa? Setiap yang punya lebih dari satu, ceritanya jelek gitu. Jadi ini juga membawa apa? Kata orang Tasik, membawa camal. Artinya membawa cacat gitu terhadap syariat, disebabkan begitu banyak ya laki-laki yang nikah lebih dari satu tapi tidak adil. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa melakukan ta'adud harus berkumpul dua syarat yang sangat penting. Itu yang pertama, al-qudratu fil mal. Yang kedua adalah al-qudratu fil ilmi. Ya. Bahwa orang yang nikah lebih dari satu itu harus punya kemampuan. Pertama adalah kemampuan dari sisi harta. Kedua adalah kemampuan dari sisi ilmu. Dia harus pemimpin dalam sisi ilmu, pemimpin dari sisi ketakwaan, keimanan dan sebagainya. Bahkan kalau dalam istilah apa? Ini gurauan tapi manfaat gitu. Hatta orang yang punya istri lebih dari satu harus punya siasat, harus punya politik. Jadi ceritakan, orang punya istri lebih dari satu, tujuannya kan apa? Agar bisa memenuhi syahwatnya. Satu malam istrinya semuanya menolak untuk berjima, gimana nih? Semua istri yang tiga ngambek. Sepakat katanya, malam ini jangan dikasih. Nih, gimana siasan? Datang ke istri pertama ditolak. Datang ke istri kedua ditolak. Datang ke istri ketiga ditolak. Nah ini laki-laki harus punya siasa. Hanya diceritakan dalam kisah itu, bahwa si laki-laki itu setelah pulang dari istri ketiga, dia mandi janabah. Pas pulang ke istri pertama, wah istri yang ketiga hianat katanya. Akhirnya semuanya ngasih malam itu. Itu siasahnya. Artinya apa? Jangan hanya ilmu apa? Siasah juga harus ada. Orang yang punya istri lebih satu. Itu contoh aja. Salam baik. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, apakah ada berjihad melawan pemimpin yang zalim? Apakah kita tidak boleh demo? Kalau enggak boleh, bagaimana kita mengatasi pemimpin yang zalim? Apakah politik bisa menjadi jihad melawan pemimpin yang zalim? Iya. Politik wajib ya, tapi bukan masuk partai politik itu. Karena politik itu maknanya luas ya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, diwajibkan atas kita berjihad melawan pemimpin yang zalim. Ya, kalau mungkin kita bahasannya panjang tentang jihad ya, tadi melawan orang pelaku kezaliman. Bagaimanakah berjihad melawan pemimpin yang zalim? Ada beberapa poin. Yang pertama, bidu'a, mendoakan mereka. Mendoakan dengan baik. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah taala mengatakan, "Kalaulah saya itu punya doa yang mustajab, maka saya akan menghususkan doa saya untuk pemimpin. Kenapa? Sebab kebaikan mereka adalah kebaikan bagi rakyatnya. Jadi salah satunya mendoakan mereka. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kita pemimpin yang bertauhid. Amin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kita pemimpin yang adil. Amin. Ya, kita berdoa kepada mereka. Yang kedua apa? Anushullahum, memberikan nasihat kepada mereka. Lakin bisirriyah, nasihatnya dengan cara sirriyah, bukan di atas mimbar. Bukan menjelek-jelekan di atas mimbar. Telah dinyatakan dalam hadis, afdhul jihad qaulul haq indal imamil jair. Jihad yang paling afdol adalah ucapan yang hak di depan imam yang fajir. Bukan di atas mimbar di sini, bukan di depan kalau di sini. Datangi, ambil tangannya, bilyad, ambil tangannya. Kalau kita belum punya manzilah untuk mendatanginya, bil murasalah, mungkin kita dengan risalah. Menulis tulisan, ya, berikan kepada. Ini adalah jihad kita melawan. Dan di antara jihad melawan pemimpin yang zalim, bi islahil qaum, dengan membereskan kaumnya. Kenapa? Sebab kita paham gambaran pemimpin yang zalim adalah gambaran rakyat yang zalim. Maka kalau kita ingin menasihati imamnya, ya nasihati rakyatnya dulu. Bereskan rakyatnya. Maka jihad melawan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita lihat Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau dipenjara, dizalimi, apakah dia melakukan demo? Melakukan pemberontakan? Tidak. Sampai disebutkan oleh para ulama, ketika berkumpul jumlah kaum muslimin yang tidak ada orang yang bisa menghitungnya berapa, saking banyaknya, menunggu fatwa Imam Ahmad tentang masalah huruj, tentang masalah demo atau pemberontakan. Tetapi Imam Ahmad mengatakan, sabarlah kalian. Tetapi ternyata Allah Ta'ala mengambil pemimpin yang ada, dan Allah Ta'ala menukarnya dengan pemimpin yang baru, yang setelah itu adalah menolong Imam Ahmad dan mengatakan Quran kalamullah. Jadi ini berjihad. Di antara berjihad melawan pemimpin yang zalim adalah sabar terhadap kedolimannya. Sebab sabar terhadap kedoliman pemimpin yang zalim adalah merupakan penyebab datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, akan datang kepada kalian pemimpin yang kalian mengingkari mereka, dan mereka mengingkari apa yang ada di kalian. Artinya apa? Bahwasanya mereka mendukung perkara-perkara yang zalim, perkara-perkara yang bid'ah, dan mereka mengingkari kebaikan-kebaikan. Lalu para sahabat, apalah nunabiduhum, apalah nukotiluhum, apakah kami memerangi mereka? Apakah kami memberontak kepada mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, la, jangan. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam satu riwayat, sabarlah atas mereka sampai kalian bertemu denganku di Hawd. Jadi taat kepada pemimpin yang zalim selama tidak memerintahkan kepada kedolimannya, kemudian sabar atas kedoliman mereka, adalah penyebab kita akan mendapatkan haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berjihad. Apakah hidup dengan cara menyebarkan sunnah di tengah masyarakat yang awam termasuk jihad? Iya. Jadi mengajarkan sunnah, mendakwahkan sunnah adalah bagian dari jihad. Ya. Bagaimana kiat-kiat agar kuat terhadap celaan mereka? Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ada tiga kiat yang utama yang saya bisa sampaikan malam ini. Tiga kiat agar kita tetap istiqomah. Kiat yang pertama, Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang mananya, kalau kita merasa asing, menyendiri, ingat bahwa teman kita ada. Siapa? Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah bersama para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi artinya apa, Pak? Ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, apa maknanya ayat ini? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa kalau kalian merasa asing, merasa diasingkan, maka sesungguhnya kamu itu punya teman. Jangan merasa menyendiri. Bersama kalian ada siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Mereka adalah sebaik-baik teman bagi kamu. Jangan takut. Jangan merasa asing. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus memahami celaan bagi orang-orang yang bertakwa tidak akan memberikan mudarat. Celaan bagi orang-orang yang bertakwa, cacian bagi orang-orang yang bertakwa, ingat bahwa cacian dari orang yang mencaci, kemudaratan dari orang-orang yang membuat mudarat kepada kita tidak akan berpengaruh, sebab kita telah mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ayat ini kapan? Ayat ini turun ketika Nabi SAW mendapatkan ujian yang sangat berat. Ketika para sahabat mendapatkan ujian yang sangat berat. Rekayasa dari musuh Kufar Quraisy. La'natullah pada waktu itu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Dan ketika Nabi Musa dan para pengikutnya, kemudian Nabi Ibrahim ketika dibakar, mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, wahai anakku, jika seandainya manusia dan jin bersekongkol untuk memadorotkan kamu, mereka tidak bisa memadorotkan kamu kecuali apa-apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Dan jika mereka memberi manfaat kepada kamu dan bersekongkol untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tidak bisa memberi manfaat kecuali apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Yang kedua, kita paham. Yang ketiga, kita harus memahami pahala keutamaan bagi orang-orang yang mendapatkan ujian ini. Faqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-qabidina ala sunnah, al-qabidina alaiha, qal-qabidina ala jamar. Nabi SAW menjelaskan orang-orang yang memegang sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, bagaikan orang yang memegang bara api. Lalu Nabi SAW mengatakan, wal-qabidina alaiha lahum ajruna khamsina minkum. Dan bagi mereka yang berpegang teguh, yang komitmen kepada sunnah tersebut, kepada Al-Quran dan sunnah, bagi mereka adalah ganjaran 50 di antara kamu. Keutamaan yang akan diberikan bagi orang-orang yang terasingkan. Fatuba lil ghuraba. Artinya berbahagialah bagi orang-orang yang ghurib. Ini pahala. Walaupun kita lihat ya, kata para ulama pada waktu itu, ya, kami dengan kalian ahlu bid'ah adalah yaumul janaiz, yaumul janazah. Hari kematian adalah sebagai tanda bagi kami. Bagaimana mewujudkan persaudaraan Islam dan menjaganya, terutama dalam sebuah amal jama'i, dalam keadaan mereka saling benci dan tersinggung. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, amal jama'i dalam Islam itu dalam setiap bentuk ketaatan. Jadi ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu dipahami bahwa amal jama'i dalam Islam tidak terbatas dalam satu amal. Buktinya apa? Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udma. Jadi tolong menolong, persaudaraan di dalam Islam adalah persaudaraan dalam hak. Oleh sebab itu wallahu a'lam, kaidah dalam persaudaraan itu ada kaidahnya. Jadi persaudaraan yang hak adalah persaudaraan yang dibangun di atas kaidah ini. Dan ini pertanyaan yang terakhir saya kira malam ini. Ya, karena ini penting ya, pertanyaan dari tadi. Artinya dari beberapa pertanyaan insyaallah besok kita akan buka kembali ya. Jadi persaudaraan yang hak adalah persaudaraan yang dibangun di atas kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-istima'u lillah. Pertama adalah persaudaraan yang dibangun karena Allah Ta'ala, ikhlas. Laisa li dunia, laisa li aradi dunia, bukan persaudaraan karena dunia. Sebab kalau persaudaraan dunia, orang mengatakan yang ada adalah kepentingan yang sejati, tidak ada teman yang sejati. Dalam istilah orang hari ini mengatakan tidak ada teman yang sejati, yang ada kepentingan yang sejati. Selama mendukung kepentingan, maka dia adalah saudara. Selama bertentangan dengan kepentingan, maka dia adalah bukan saudara, walaupun itu senasab. Tapi Islam lillah. Yang kedua adalah al-istima'u alal Islam. Yang kedua istima' atas Islam, bukan atas yang lainnya. Al-istima'u ala sunnah, istima' terhadap sunnah, bukan yang lainnya. Istima' terhadap tauhid, bukan yang lainnya. Waqad qala Allahu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi istimanya di atas nama Islam, di atas nama sunnah, di atas nama tauhid, bukan atas nama yang lainnya. Lubit yang kedua. Yang ketiga adalah al-istima' ala ma tafaqqa alaihi salaful ummah. Istima' yang benar adalah istima' yang dibangun atas kesepakatan salafus saleh. Atas kesepakatan salafus saleh. Apa-apa yang salafus saleh telah sepakat, maka kita wajib sepakat di atasnya. Tidak boleh kita bersepakat untuk menyelisihi apa yang dikatakan oleh salafus saleh. Contoh, kita sepakat mengatakan Quran makhluk, bukan kesepakatan yang hak. Kita harus mengatakan sepakat Al-Quran kalamullah. Nah, ini sepakat, istimak yang hak. Tidak boleh ada istimak perkumpulan yang di situ adalah menyelisihi salafus saleh. Istimak harus seperti itu. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang keempat, bahwa para ulama menjelaskan dalam makna istima, kita harus memahami tentang akhlak salafus saleh. Di dalam mereka itu mengamalkan arti dari istima dan hakikat bagaimana mereka istima. Di mana istima ini, kalau kita lihat dalil-dalilnya, yang akan menjaga istima kaum muslimin, di mana apabila kaum muslimin adalah saling memenuhi hak satu dengan yang lainnya, yang artinya sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah di ujung kitab Al-Wasithiyah, bahwa salah satu yang akan menjaga istima adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Seperti apa? Basasatul wajhi indal liqa, radus salam indal liqa, badlun nada wa talaqatul wajhi wa kaful al-adha. Di mana istima ini akan terjaga, persatuan umat Islam ini akan terjaga apabila di antara kaum muslimin saling menjaga hak satu dengan yang lainnya. Yaitu dengan apa? Dengan menempuh akhlak yang mulia. Contoh, ketika ketemu wajah ceria, mengucapkan salam, menjawab salam. Kemudian apa? Membantu sesama muslim. Saling meluaskan kesulitan yang dialaminya. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga tangan dari memadzharatkan orang lain dan mendzalimi orang lain. Ini hal-hal yang akan menjaga persatuan kita. Jadi akan menjaga persatuan kita. Oleh sebab itu ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala ketika mengatakan kalimat persatuan, kemudian mengakhiri dengan kalimat yang berkaitan dengan akhlak. Memang ternyata bahwa akhlak yang mulia, menunaikan hak satu dengan yang lainnya, seperti iadatul marid, i'anatul ghair, basatatul wajhi, radus salam, badlus salam, ya, it'amut ta'am, maka ini semua adalah yang akan menyatukan hati kaum muslimin. Makanya dilihat dalam sebuah hadis, ya, ketika ada orang, ya, berjalan, mau kemana kamu? Mau menemui si fulan di daerah anu. Kenapa kamu kesana? Apakah kamu pernah dikasih oleh si fulan tersebut? Apakah ada sesuatu dengan si fulan tersebut? Tidak, lillah, karena Allah Ta'ala. Maka malaikat mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencintai kamu sebagaimana kamu telah mencintai dia karena Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyatukannya. Jadi menyatukan hati kaum muslimin. Maka jika antum, kita semua di sini, dan kita semua ahlu sunnah salafiyun, ingin terjaga persatuan, salah satu yang harus kita jaga adalah akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Setiap di antara kita menjaga akhlak, menunaikan hak satu dengan yang lainnya, maka ini akan terjaga. Akhlak yang mulia ini akan menjaga terhadap jamaah atau persatuan di antara kita. Dan saya sampaikan tadi bahwa kita bersatu, kita amal jama'i, ya. Amal jama'i itu tidak terbatas dalam satu apa? Satu amal ataupun satu proyek atau apa, tidak. Ya, amal jama'i dalam seluruh bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Dan berkaitan dengan masalah maksiat dan bencana, kita akan bahas nanti di daurah hari Ahad, ya, insyaallah. Di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan bencana dan sebagainya, maka kita akan bahas secara khusus pada hari Ahad tentang ad-dunub atharuha lil afrad wal mujtama, yaitu dosa pengaruhnya kepada individu dan kepada apa? Masyarakat. Udah jam 10 dan tadi panitia mengatakan sampai jam 10 lewat 10. Udah tambahannya korupsi 10 menit. Tidak mengapa, insyaallah. Sampai di sini pembahasan kita, insyaallah kita besok akan melanjutkan kembali pembahasan yang berkaitan dengan masalah jihad, dan kita akan bahas besok jihad melawan orang kafir. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.